Saiki modele gak sabaran. Nek saiki ya siti ae. Ternyata Bapak Ibu dulur-dulur rambutnya jagung sing brintik kuwi. Kuwi manfaate gawedhi. Kenek kanggo tombo, tombo kolesterol. Obat kolesterol niku ditambahi teko rambutnya jagung niku kanggo lara weteng, macam-macam. Oh, akeh. Subhanallah, dadi nek loman karo wong medit, iku oleh tambah akeh. Ora oleh balesan teko wong tapi oleh balesan teko Gusti. Balane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, garwane Kanjeng Nabi niku, nek sedekah nang gone wong, iku wong sing diutus iku dipesen, "Nduk, iki paringno wong kae. Cuma sampean aja ngomong nek iki teko aku, meneng ae nang diwehno, gak usah kondo, aja ngomong nek iki teko aku, pokoke nang diwehno." Sing diutus kan takon, "Kenging napa, Bu? Kula kok mboten angsal kondo. Napa kula kok mboten angsal ngomong? Wis, pokoke wehno ngono ae, gak usah ngomong. Engko lek sampean ngomong iki teko aku, wong e ngerti. Ha nek wong e ngerti, engko aku dibaleni. Aku gak seneng ngono iku oleh balen teko wong." Tapi lek sampean ora ngomong, wong e gak ngerti nek aku sing ngekeki. Lah nek wong e gak ngerti, ora kira mbales. Wong e ora mbales aku, ngono kok aku seneng. Kok aku bakal oleh balesan teko Gusti Allah. Saiki aku takon, "Bu. Bu. Umpama ana tangga jenengan gadah hajat, ana tangga jenengan duwe gawe mbuh mantu mbuh nyunatke, terus jenengan nyumbang gula 20 kilo, diterima karo wonge. Lah sijine dina jenengan duwe gawe dhewe. Lah wong sing mari jenengan sumbang gula 20 kilo niku dak meneng ae, ora balekno. Ngono ku jenengan takokno napa mboten?" Jujur jenengan takokno napa mboten? Berarti sampean ya wong biasa. Wong biasa. Nek wong luar biasa mboten kudu nakokno. Malah seneng, "Alhamdulillah, gulaku 20 kilo ora dibalekke. Berarti alamat aku ape oleh balenan teko Gusti." Nah, aku mung dibaleni karo wong iku mek oleh gula 20 kilo, tapi nek Gusti Allah sing baleni, iso 5 ton. Uy. Uy. Genti bapak-bapak, ana tangga sampeyan utang duit sampeyan 10 juta. Aman paringi. Nah, terus sijine dina sampean tepak butuh, sampean ngerti lek wong sing utang duit sampean 10 juta iku duwe duit bar oleh rezeki. Ngono ku kira-kira sampean tagih napa mboten? Mulane nasibe puret-puret. Lek sampean tagih, sampean nyemek oleh balen 10 juta iku. Tapi lek gak sampean tagih, sampean bakal oleh balen teko Gusti Allah. Nek wong cerdas gak disauri malah alhamdulillah, ora dibaleni wong bakal oleh balen teko Gusti Allah. Sesuk dipraktekno nggih. Kapan ana sing utang ten gene jenengan 5 juta, ngono ku sampean paringi ambek dipesen, "Mbak, iki tak jaluk yo gak usah sampean balekno. Engko lek sampean balekno aku yo oleh balen 5 juta iku, aku pengen oleh balen teko Gusti Allah." Iki sing tukang utang iso weneng iki. Ada peluang besar ya. Subhanallah. Napa meleh urusan loman niku kangge dalane Gusti Allah. Lah niki panitia, kalau mau dibisiki panitia kepingin nguji kelomanane penjenengan. Wong kene iki loman temenan napa mboten? Niki panitia badhe keliling ngiderno. Mbah omplung, mbah kardus, mbah serban, wong aku dibisiki. Nek kula niki mboten nate duwe inisiatif dhewe nek gak suwunane panitia. Nggih mungkin kangge nerusno niki sing durung rampung. Nggih? Nggih? Pun monggo nang disiapke panitia, siap-siap kula jak maca dongane wulan rejek, maca donga kalih jenengan infak sedekah latihan loman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditirokke sik dongane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mah gak kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Niki dongane wulan Rejab, wulan Sya'ban, wulan Ramadan. Meleh Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Sing purun derek donga kula dongake pinaringan rezeki ingkang lancar. Minimal gampang golek utangan. Sangkas Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Ayo panitiane keliling nggih. Panitiane keliling. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna. Monggo sareng-sareng sing banter. Allahumma barik lana. Amin ya Allah, amin. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna. Ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Rejab. Amin. Embo sampean amin nggih. Tak baleni. Ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Rejab. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Gondongo sareng. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna. Tambah selawat. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. saketamel samu nindakake kesaenan panggeng gayong urip kang kebak kamulyan. Allahumma barik fi rajab, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna. Amin ya Allah. Salawat. Salli. Ya Allah. Salli. Wasallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad. Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan engkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulya anan dunya wonten akhirat sami mlebet swarga. Allahumma barik lana fi rajab. Allah. Amin ya Allah, istajib doa ana ya Rabb. Amin ya Allah. Wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna. Yuk sambung selawat. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan rizki yang jenengan nafkahkan menjadi tabungan amal besok di akhirat. Oleh Allah diganti dengan rizki yang lebih halal, melimpah dan barokah. Mudah-mudahan menjadi saksi di akhirat nanti yang akan membela kula panjenengan sami. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, sing gampang no hisab, sing datek no dosa di sepuro, sing gampang no mlebu swarga. Watasilu man qata'aka, menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyambung hubungan kalih tiyang sing mutus hubungan sampean. Bahasa yang mudah dipahami, ngancani satru. Halo. Bisa dilanjut enggak ini? Rungokno. Lek ngancani kanca iku biasa. Ngancani satru luar. Sing kompak, sing kompak. Ngancani kanca iku ngancani musuh iku ana wong nang iso ngancani kanca iku berarti wong biasa, tapi ana wong jati dawa nang iso ngancani musuhe, iku berarti wong kula sampean ku nek iso aja mek ngancani kanca mawon. Kabeh wong iso ngancani kanca, yo ngancani musuh barang, satru barang dikancani. Mbok diomong yo. Lho pengen digampangno hisape, pengen disepuro dosane, pengen dilebetke swarga, aja muk ngancani kanca, tapi yo kudu ngancani musuh, ngancani satru. Ngene lho Bapak Ibu dulur-dulurku, kula niki dipirengke mboten to? Sampeyan nek muk ngancani kanca tok, iku bahaya. Mbok gak dikatekno. Lek mek ngonconi konco mawon, niku bahaya. Engko nek konco-konco sampean podo mati, sampean iso kentean konco. Nah, wong urip nang kentean konco lho. Padahal kula sama urip niki butuh konco. Ngene apa mboten? Sopo sing mboten butuh konco? Ngacung. Kula ngaji ngeten iki ya butuh konco sampean. Nang kula kon ceramah ijen yang guyokno wong kok. Lho ngene apa mboten? Manusia itu makhluk sosial kok. Tak atur ya. Kanjeng Nabi ku biyen asline ya kaitane ora duwe kanca. Modele kok kaya gak percaya to tak omongi. Rasulullah itu kawitannya ya gak duwe kanca, berjuang agama sendirian, orang duwe kanca. Ijen begitu diberi wahyu kerasulan berjuang, ijen gak ana kancane, tapi akhirnya kancane Kanjeng Nabi tambah akeh. Nyapa kok iso ngono? Soale Kanjeng Nabi mboten namung ngonconi kancane mawon, termasuk musuh-musuhe ya dikonconi. Akhire sing asale satru, sing asale musuh malah dadi kanca. Lah kula sampean urip iki butuh kanca, sampe kula sampean wis mati isih butuh kanca. Halo. Masa sih wong mati kok butuh kanca? Ya iya. Rumangsamu ora butuh. Ya butuh. Ini kok sampean sik kemutan. Dawuh Kanjeng Nabi sing nerangne wong mati, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Yang tadiru doa handal haqu min waladi wa qarbi asyadikillah fa idza lahiqatu kana tahabbu ilaih min ad-dunya wa ma fiha. Entah maca cepet ana mbok rungokke. Kanjeng Nabi dawuh ngene, tiyang ten kene alam kubur niku kahanane kaya tiyang kerem, kaya tiyang kelelep, ketawe-ketawe njaluk pitulungan, ketawe-ketawe butuh pertolongan, arep-arep ngenteni dongane anak, dongane sanak, dongane kanca. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, Kanjeng Nabi ku lek gambarno wong mati ndo alam kubur niku kaya wong kelem, seperti orang tenggelam, megap-megap, ketawe-ketawe njaluk tolong, butuh pertolongan. Ini artinya apa? Kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda. Wong kerem, wong kelelep, ketawe-ketawe butuh pertolongan. Iku kebutuhane mendesak, gak kenek disemayani. Saman misale wetenge luwe, butuh dahar, tasih saged disemayani. Wis engko ae mangane 2 jam maneh. Sak jam kas engko mangane, isek kena disemayani. Sampean butuh omah, isek iso disemayani. Sampean butuh mobil, isek iso disemayani. Tuku mobil ya tahun ngarep ae. Halo. Tapi aku takon. Lah nek wong kerem, wong kelelep, ketawe-ketawe butuh pertolongan, niku kena disemayani napa mboten? ora kena. Misale ana wong kerem terus ketawe-ketawe, tolong, tolong, tolong. Kae sing nang dhuwur, sik-sik, aku tak ganti sarung dhisik. Saget napa mboten? Sik-sik aku tak nyang warung dhisik. Kebutuhannya mendesak. Nah, yang dibutuhkan apa? Donga. Ayo diangen-angen, dongane anak, dongane sanak, dongane kanca. Pertama, dongane anak. Anak iki lho, sampeyan duwe anak iki paling akeh pira? Notok ya 12. Iku ae wis mbawen dina. Mbawen dina wis anuk dadekno 12. Mbawen dina, mbah apane? Paling akeh ya 12 iku wis mbawen dina. Ayo sana. Sana sampeyan keluarga sampeyan sak pripeane mentok ya 40. Lagi ana jumlah hitungan yang enggak terbatas. Apa? Kanca. Iki sakmene akeh lho kanca kula kabeh. Misalnya sampean krungu Anwar Zahid meninggal dunia. Berarti sampean setuju berarti. Kira-kira aku sampean kirimi Fatihah apa mboten? Mergo kancaku akeh. Ora terbatas. Sak Indonesia kenal kabeh. Ora sak Indonesia tok, sak luar negeri barang. Wong aku wingi tanggal 1 sampai tanggal 4 teko Korea. Terus 5 6 7 Trenggalek Jember. 8 sampai 9 10 11 teko Hong Kong. Kula niku sik nembe nduki mau dalu di Bandara Juanda setengah 9. Tekan omah jam 1. Wis paturu sampai subuh, mari subuh ngleset dulu. Jam 10:30 berangkat niki wau siang tentaroan Kediri. Saiki tok kene, engko mari ngene nang kono. Sesuk sik nek campur darat. Mari ngono awane sik nang Kediri, pengine nang Jombang ampek nang Jombang. Ora mulih neh rong dino. Jajal. Uripe model kaya ngene iki. Sapa mikir ndane oleh dhuwite mau? Aku lho ora tau ngitungi model ngono iku. La haula wala quwata illa billah. Nyapa nyaman melu urusan ngono iku. Anggitmu nang tak gawe dhewe sugih aku wisan. Enggak blang kok biyen klambiku yo ngene-ngene iki ditukokno wong. Anggitmu, sarunge aku gelek dikai karo Bang Yadi iki. Sing kula nek ten Tulung Agung mesti mampir ten mriki. Ten ngene perusahaan katok. Nggih. Ngono ki aku ngaji tau ditakoni ambek wong. Bagaimana hukumnya melihat celana dalam wanita? Ya apa hubungane karo pengajian? Yo ada jere ngono. Tak jawab mbek aku. Yo nontok-nontok ndeloke nondi tergantung. Lek ndeloke no pemean gak apa-apa. Ndeloke no pabrik gak apa-apa. Lah nek ndeloke tempat dinggo Julia Perez yo ora oleh. Wong kok iso. Eh. Rumakno. Hoi. Mulane nek iso. Wis entek wektune iki arepe pindah. Samane gak ngrasakno wong kesel. Aja muk ngoncani kanca, tapi yo ngoncani wong nang iso ngancane musuh iki lho. Akhire musuh lho iso dadi kanca. Mulane pantes iku iso ndadekno hisape digawe enteng gampang, dosane di ngapura, dilebokno suar. Nomor 3. Ya 3 iki ae nyapa akeh. Jenengku kok protol kabeh. K H A W R. Sawer ngono, Bro. Pelecehan iki panitia. Kamu lek gawe tulisan iki sing apik, sing genah. Regane lem iki nyang pira? Wis tulisane welek. Padahal iki ora keterak angin, ora apa, nang protol kabeh. Background pengajian ora ana tulisane Arab belas. Jenengku malah ra karo-karuan iki. Lah narik kerdus semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, sing nomor 3. Wa ta'fu amman zalamaka. Memaafkan orang yang berbuat nganiaya. Yo anioyo, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini berat. Halo. Nyepuro wong bener iku biasa. Nyepuro wong salah iku luar wange. Jamaah rahimakumullah, lek kepingin sisape digawe enteng, dosane di ngapura, ngapunten nggih kula kalih mloka mlaku ngeten iki. Kersane rada sehat kula wonten gerake. Lale kula niku katen lungguh, wis mulai ana sing grogoti orang genah orang genah. Karena saat ini kula nek ngaji sering karo pelayan, no jumbo lok no, koyok foto model. Sopo ngomong ngancen yo. Lah nek aku mundak manis ngono yo. Tapi mbok lono koyok foto model aku mau. Ngene iki kanggo kesehatanku. Ngapunten sanget kula nek kalih mlampah-mlampah ngeten nggih. Pengen hisape digawe gampang, dosane di ngapura, dilebono swarga, ayo latihan, latihan dan latihan nyepuro wong sing zalim yang sampean. Jamaah sekalian, orang yang berbuat kesalahan kepada sampean itu namanya orang zalim. Sampean yang disalahi itu namanya sampean posisine al-mazlum. Wong sing didzalimi, la wong sing didzalimi iku dongane mandi. Doaul mazlum mustajabun walau fasiqan. Doanya orang yang didzalimi itu mustajabah walaupun dia orang nakal. Ini perlu dicatat, walaupun dia orang nakal. Wong nek didzalimi iku dongane mandi, senajan iku wong na apa maneh wong api. Paham? Wong nakal lho didzalimi, dongane mandi. Apa maneh wong api. Mulane hikmahe ngeten, sampean nek digelakno wong, Anda kalau dibikin sakit hati sama orang lain, jangan marah apalagi membalas dengan kejelekan. Ojo, sampean nek didzalimi wong, sampean nek digelakno wong, sampean nek dilarani wong, nang cepet-cepet ndonga. Ndonga sing apik, soal iku wayah dongane sampean man. Wong ila pengin to dongane mandi, nggih mboten? Nemen kok. Ana wong saking pingine mandi dongane, sampai dilewangi rungono Mekah umroh. Kepingin dongane mandi, dongono kono. Lho, bondo. Ana maneh saking pingine dongane mandi, direwangi poso. Cek dongane mandi, tirakat. Ora mangan sego, mangane godhong. Godhong jati. Lha iki ana donga mandi tanpa tirakat, donga mandi tanpa syarat. Apa? Dongane wong sing di zalimi. Sampeyan nek digelakno wong, sampeyan nek dilarakno tangga, dilarakno kanca, sampeyan syukuri alhamdulillah, iku berarti ana kesempatan donga sampeyan mandi. Mulane nggih, jamaah sekalian, Abu Musa Al-Asy'ari iku nek tepak dirasani wong, nah ngerti. Tepak dilarakno wong, ngerti. Ngono ku wonge langsung diparani, digawakno jajan. Dikekno sebagai ungkapan terima kasih. Soale wong iku mandekno dongane, matur suwun. Gara-gara sampean rasani dong aku mandi. Mbah ra dikatekno. Masya Allah. Jadi kalau baleni, sama nak digelakno wong, iku berarti ono kesempatan dungone sampeyan mandi. Mungkin timbul pertanyaan, lho jarene gelo karo wong ndak oleh, benci karo wong iku gak oleh. Oleh. Tapi ono batas waktune, ono masa aktife. Paling suwe 3 dino. Lewat 3 hari masa aktif habis. Kok pulsa? Gelo karo wong oleh, tapi yo paling suwe pirang dino? 3 dino. Lewat 3 dino mboten pareng. Cek, jenengan nek digelakno wong, kok jenengan gak nyepuro, kok jenengan terus mati, isek gelo karo wonge. Ngapunten, dosa-dosa jenengan ora disepuro karo Gusti Allah. Modele kok kaya gak percaya to diomong. Ana wong duwe gelo karo wong liya, dijaluki sepuro nang gak gelem nyepuro, terus wonge mati. Ngono ku dosa-dosane ora disepuro karo Gusti Allah. Saben dina Senin karo saben dina Kamis, aku oleh bocoran ngene. Ora percaya. Saben dina Senin karo dina Kamis, Gusti Allah iki dawuh nduk ngene para malaikat. Hei para malaikat, saksenono. Dosa-dosane wong mukmin kabeh, termasuk wong tulung agung, tak sepuro. Sakseni malaikat, iki dina kabeh wong mukmin dosane tak sepuro, kecuali wong mukmin sing duwe gelo karo wong liya, wong mukmin sing sakit ati karo wong liya, durung nyepuro, dosane gak tak sepuro. Ngapunten, jenengan nek sing duwe gelo karo wong, benci sama orang, kok jenengan durung nyepuro? Ambok leh mu maca istighfar nganti dawir lambemu. Nganti muntuk-muntuk cangkemmu. Tasbih nganti perotol kabeh diputer wer wer wer wer. Astagfirullah. Nganggur. Gak kira disepuro karo Gusti Allah. Nyapa? Soale sampean gak gelem nyepuro wong. Gusti Allah iki gak seneng, sombong. Wong aku lho nyepuro, potonganmu gak gelem nyepuro, ngono. Dadi ana wong jotak karo tangga ya, benci, durung nyepuro, kedhisikan mati. Wong ngono ku ditahlili, nganggur. Ya kenek ditahlili ya kenek-kenek ae. Cuma gak iso tembus. Nyapa kok gak tembus? Soale wong iku gak oleh jatah pangapurane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula paringi gambaran, waktune pun badhe telas. Maghfirah, pangapurane Gusti Allah iku ibarat udan deres gemberojok rina wengi nyirami atine kula panjenengan sami. Dosa niku reget ngregeti ati. Halo. Dosa niku reget ngregeti ati. Lah maghfirah e Gusti Allah, pangapurane Gusti Allah niku ibarat udan deres gemberojok rina wengi nyirami ati. Lah atiku nek ridho, atiku nek nyepuro, woi. Gampang disepuro karo Gusti Allah, tapi ati niku nek gelo, ora ridho, angel nampa pangapurane Gusti. Pangapurane Allah ibarat udan deres gemrojok rina wengi nyirami ati. Lah atine menungso ki kaya timba. Ati sing lega, ati sing nyepuro iku ibarat timba mlumah. Ati sing gelo, ati sing benci ibarat timba mengkurep. Timba kok mlumah, ana udan grimis iki gampang klebon banyu. Nggih mboten? Soale timbane mlumah. Lah timba kok mengkurep, sak deres-deres udan gak kira klebon banyu. Paham? Paham? Uang sing atine rido iku padha karo timba mlumah, ana udan grimis klebon banyu. Uang sing atine rido gampang nampa pangapurane Gusti. Uang sing atine gelo padha karo timba mengkurep. Timba kok mengkurep, ana banjir lho ora ngira oleh banyu. Iso kentir. Paham napa mboten? Dadi wong iku nek atine gelo niku mengkurep. Wong purek, wong benci, wong purek niku atine mengkurep. Ayo to Bu jawab. Wong gelo iku atine, wong mangkel iku atine, wong benci iku atine, wong purek iku atine. Mulane arek cilik kapan purek, kapan delok. Arek cilik kapan purek, nangis, engko terus blek mengkurep. Nyapa kok ngono? Soale dekne ngetutno atine. Mulane janji purek, mengkurep arek cilik. Ngono ku saiki wong wedok-wedok ya do tiru kok. Wis gerang ya tiru arek cilik kok. Wong wedok ya pan purik ya terus blek mengkurep wis. Lah nek kadung mengkurep ngono ku to cuthik-cuthikane angel. Lah sing lanang ya bingung lingah-lingah. Iki tak cuthik nganggo apa iki? Ben nang iso mlu omah. Bingung ora nemu cara. Ketap ketip tak cuthik nganggo apa iki ben iso mlu omah. Nah, tapi nek wong lanang cerdas ya duwe cara. Golek duit keklelerno nang pinggire ngono ae. Lah Dik, niki duwite sapa kok kleleranno kene? Duitku, duitku garene. Bareng wis nyekel duit iso lali nek purik. Ya mara mlumah-mlumah karo dhewe. Jare sing lanang, Dik, lah kok mlumah saiki? Sak karepku to. Gampang kurep ba mlumah sak karepku to. Halo. Sapa ngomong wis tau? Aku nek nglumahno bojoku ra ngono carane. Bojoku ra patek doyan dhuwit kok. Ora mandi nganggo ngono kudu asik jeke wis ngerti kelakuanku. Ampun tak teplok dhuwit sak pira-pira mendal kok. Ana teorine dhewe. Iki kan teorine wong wedok tulung agung. Nek ora dhuwit matane ijo. Eh, mulane eh nyepura niku abot. Nggih mboten? Duwe ati sing rido niku berat. Terus ana pesen ngene, kun ardon tahta arjanil kaum. Kun ardon tahta arjalil kaum. Jadilah kamu bumi yang selalu berada di bawah kakinya manusia. Kula zaman dikongkon dadi bumi sing selalu ndok ngisore sikile wong-wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya dawuh niki ya napa kok dikongkon dadi bumi? Jamaah sekalian, bumi niku bahasa Arabe ardun maknane ridho, lega, legowo, neriman, ngalah. Saman delok, barang donya sing paling ngalah iku bumi. Mulane menungso iki bahan utamanya pembuatannya, bahan baku manusia itu dibuat dari bumi. Salah satu hikmahnya agar supaya manusia ini mempunyai watak seperti bumi. Bagaimana wataknya bumi? Ngalah. Bumi niku diapa-apakno gelem. Nggih mboten? Ayo nyaut, bumi iku diapa-apakno? Ditakitek, dipacul, digejek, dicocok, dicubles, dilunggui, sing banter dilunggui, ditutuki, diuyui, diisingi, diobong. Bumi gak tahu protes. Ya apa-apa no nurut. Tapi mergo bumi ngalah, ya apa-apa no nurut. Bumi ku tambah lama, tambah suwe, regane tambah larang. No kene ono bumi sing regane tambah suwe tambah murah. Hale ono ndi kandhane aku tak tebase kabeh. Bumi regane tambah suwe tambah larang. Soale diapa-apa no nurut. Makane kula sampean niku nek diremehno wong, ora ngira mudun derajate, tambah dukur derajate kula sampean. Pesen kula sing terakhir. Arep pindah kok nyanyo-nyanyo. Diremehno wong aja susah, dimulyakno wong aja bungah. Soale asline wong iku ora kenek diremehno, ora kenek dimulyakno. Hoi. Tak baleni. Nek diremehno wong aja susah, nek dimulyakno wong aja bungah. Mergo asline menungso iku ora kenek dimulyakno, ora kenek diremehno. Wong iku nek ancene wong mulya, senajan diremeh-remehno kaya apa ya tetep mulya. Wong iku lek ancene remeh, senajan dimulyak-mulyakno kaya apa ya tetep remeh. Kula nate ndamel conto, wong iki padha karo dhuwit. Dhuwit iku padha wae, sing bedakno angkane. Kapan angkane dawa, larang. Kapan angkane ndhep, murah. Dhuwit 100.000, larang mergo angkane dawa ndlondeng ngono. Dhuwit 1000, murah mergo angkane ndhep. Dhuwit iku lek pancen murah, dijunjung-junjung diumbul-umbulno tetep murah. Dhuwit iku nek ancene larang, didak-idak ya tetep larang. Hoi. Dhuwit 100.000 larang. Senajan didak-idak ra karuan ya tetep larang. Dhuwit 1000 murah. Senajan diumbul-umbulno kaya apa ya tetep murah. Ibu-ibu zaman milih di ono duit sewu disemprot minyak wangi, taruh duit satu sewu kuyuan wedus. Milih di satu sewu sing kuyuan wedus mau gorene pesing ya wis gorene ya. Uang iya ngono, uang iya pancen mulya, diremeh-remeh ke uang, difitnah, dihujat, digosipin, diapa-apa no, tetep mulya, Allah sing mulya no. Uang iya pancen remeh, ambok dimulya-mulya no koyopo, disengkuyung, dicubai, diudeng-udengi surban, gawani tas besak, beluluk-beluluk, ya tetep remeh. Mesti konangan dikongkon mimpin tahlil ora tepak kok. Le illallah. Le illallah. Le illallah. Iso illu. Ya wis. Engko wis sak jam setengah kok terus-terus ya anggitmu gak tak jami ngono apa? Kurang ya ayo pindah mrono. Pangapunten, muga-muga sing kula aturke wonten manfaate. Nang urus ngaji kaya dibagi waktune kok. Umume wong ngaji niku ya sak jam, nah aku ya sak jam setengah. Ngapunten Bu, ngapunten banget ngapunten. Bang ngapunten. Nggih wis roh. Wis kulino ate dikandani barang ngono. Kulino. Ngapunten. Ngapunten kula niki wonge kasar, nggih. Omongane kasar, tapi insyaallah kasar saya tidak bertujuan menyakitkan tapi meyakinkan. Karepe kula ngoten dene ana sing lara ya muga-muga waras. Kula njaluk sepura. Muga-muga ngaji dalu niki dibarengi hidayah Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbil alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك منك ومغفرتك ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الاحسان يا محول الاحوال حول احوالنا الى سن الاحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال يا مفتاح المبال اللهم انا نسالك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.